Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, siapa yang tasmi hadis yang berikutnya? Hadis terakhir. Baik, terus. Ada lagi? Hai, terus barakallahu fiik. Terus. Selesai. Hai. Halo. Fa'amma. Amal mai katan. Amal mai katan. Wal karo. Wal kabi. Baik, terus. Nada. Nada kita lanjut. Disyariatkan menjaga kebersihan masjid. Dalilnya apa? Kamu, Abdullah. Kamu apa dalilnya bahwasanya kebersihan masjid disyariatkan untuk senantiasa dijaga? Saya bisa. Nah, bisa bagian penting di masjid. Hadis siapa? Rawahu siapa? Lalu dari siapa? Anas bin Malik. Ibn Umar. Anas bin Malik. Hari ini berapa riwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Khairuddin diterjemahkan Khairuddin. Baiklah. Baiklah. Dua-dua. Hah? Dua-dua 60. Benar? Benar? Dua-dua 86. Kalau Ibnu Umar. Ibnu Umar. 2000 berapa? 2630. Sepakat? Berapa? 60? 2000? 2620? 2660? Sepakat atau lebih? 2630. Tadi berapa? Masa? Saya selanjutnya atau saya yang lupa? Donat dulu dulu? Para dengar. Saya tadi apa saya selanjutnya? Nah, kita masuk kembali. Tapi ya dulu pro siapa yang sudah terlewat ya? Abu Qatada. Abu Qatada berapa lewatnya tadi? Bisa sih. Bisa Abu Hafiz bin Sumaya atau Sumaya mungkin bisa jawab. Baik. Abu siapa ya? Abu Dar. Lekmat. Hah? 170. Yakin? Kalau Abu Muhammad siapa ini? Abu Qatada? 100? 70. Gak usah ya. Siapa lagi ini? Tapi lagi. Supaya kita ingat sebentar. Abu Hurairah. Iya. 53, 74. Siapa lagi ini? Kalau ini? Ibn Abbas, Adam. Adam? Hah? 11? 16. Satu lagi ini? Benar ya? Saya bisa. Saya tahu itu. Saya bertanya dengan pembahasan. Adam, apa bisa kalau itu berapa? 11. Sekarang pembahasan apa itu? Bangkai selain belalang, ikan dan banyadar. Apa hukumnya? Selain belalang, ikan dan banyadar, manusia. Itu semua. Maksudnya banyadar kalau jalan. Kalau betul, benda ada pun haram. Tapi apa najis apa tu? Najis dari najis apa tu? Selain benda ada belalang dan ikan. Ayo. Najis, dalil. Ayat najis. Saya bisa. Bahwasanya bangkai selain belalang, ikan dan banyak adam najis katanya. Dalil. Dalil itu betul namanya najis. Dalilnya. Anda baca. Ya. Baik. Nah, saya perasaan saya sudah. Hah? Masuk pun sampai. belum disebutkan. Itu kan? Maksudnya kalau kita mengatakan apa? Bangkai selain belalang dan ikan dan banyak ada, sepakat najis. Itu dalil. Terakhir. Saya sudah kan? Permasalahan pertama. Dalilnya kesepakatan kan, belum? Kan dalil itu Al-Quran, Sunnah, kesepakatan dan kias yang sahih. Ini sepakat. Oh, sudah enggak? Perasaan saya sudah ada. Makanya saya tanya. Hah? Kenapa? Dalilnya sekarang dalilnya yaitu ain al-mai dan juga hadis idza dubal ihabu faqad tahur. Apabila bangkai sudah disamak maka suci. Baik, sekarang kita masuk ke permasalahan berikutnya. Bangkai Bani Adam. Bangkai Bani Adam. Yang pertama, bangkai Muslim. Bangkai. Apa kembali sekali mana? Mayat, jenazah. Walaupun maknanya sama sebenarnya ya, sudah tidak bernyawa. Jadi kalau bangkai kan bahasanya kasar. Nah, Anda, kamu, ente, mana paling bagus? Anda, ente, kamu. Hah? Anda. Tapi semua maknanya sama. Hah? Tergantung pada. Oh ya, Anda, RT, kamu, kita. Kalau jauh sampean. Nah, jenengan, ha? Iya, tapi sudah begitu bahasanya Rasulullah sih. Sekarang seperti apa lagi? Mulut, mono, somat, apa lagi ya Pak? Yang harus itu mana? Baik, jenazah, mayat muslim. Sebelumnya, kata Imam Nawawi rahimahullah, Rasulullah muslim, Bani Adam, yaitu manusia muslim, ketika hidup, dia suci kesepakatan para ulama. Kenapa kita sebutkan ini? Ya bantahan kepada itu loh. Siapa itu maksudnya? Siapa ini? Kepada Islam? Jamaah. Sepakat para ulama bahwa muslim itu ketika masih hidup itu suci. Nah, Islam jamaah mengatakan kita najis ya, yang selain jamaahnya. Apakah itu masih berlaku? Dan mereka praktekkan jika ada yang datang ke tempat dia bukan dari jamaahnya, katanya sih Allah alam itu dilak tempat itu benar nggak ya? Saya mau tanya dulu. Benar dulu benar. Maksudnya tidak ya? Mungkin ada yang belum dapat mereka. Hah? Cabin Mufeli? Baik. Tapi di mana-mana mereka itu megah muslimin. Enggak tahu dari mana mereka benar-benar. Adapun jenazahnya khilaf para ulama. Khilaf para ulama. Namun yang rajih bahwasanya jenazahnya muslim adalah suci, tidak najis. Berdalilkan dengan pengumuman hadis Rasulullah SAW alaihi wasallam sabda innal muslima la yajus. Sesungguhnya muslim itu tidak najis. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Malik, Daudzani. Dan diriwayatkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan juga sebelumnya Imam Al-Bukhari. Dengar ini kali. Kemudian ada yang mengatakan najis ada. Abu Hanifah. Riwayat dari Imam Ahmad. Riwayat dari Imam Malik. Riwayat dari Imam Syafi'i. Namun yang masyhur mazhab Malik wa Ahmad wa Syafi'i rahimahullah alaihim, para imam sudah najis. Namun sebagian perkataan mereka mengatakan najis. Itu kalau muslim telah wafatnya. Ya wali, kaum muslim hidup dan matinya tidak najis. Karena itu mengatakan inna muslimat la yajus. Riwayat mana ini? Dari sahabat siapa? Ada yang tahu? Inna muslimat la yajus. Hah? Ya, inna muslimat la yajus. Lihat jelas muslim dari sahabat siapa? Abu Hurairah. Ada kisah di dalamnya. Tahu? Menurut kisahnya? Kenapa yang keras? Nah, Rasulullah Abu Hurairah kita Rasulullah SAW terlibat di Kutub Madinah. Maksudnya Rasulullah Abu Hurairah jumpa Rasulullah SAW di sebagian jalan Madinah bahwa junjung dalam keadaan dia sedang duduk. Fanharaka faktasala kumma laqiyahu faqalahu Rasulullah SAW faqalahu Rasulullah SAW aina kunta ya Abu Hurairah. Qala Rasulullah SAW ini juga menjadi qala subhanallah innal muslima la yajus. Abu Hurairah menjumpai Rasul sedang di sebagian perjalanan di jalan Madinah dalam keadaan junub. Maka ketika sudah mendekat, Abu Hurairah menghilang karena dalam keadaan junub belum sempat mandi. Maka Abu Hurairah pulang mandi. Nah, kemudian datang lagi ketemu Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, di mana tadi kamu? Saya lihat. Ya Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, tadi saya junub. Ya Abu Hurairah, aku pulang mandi. Kata Rasulullah SAW, subhanallah, maksudnya Allah, sesungguhnya muslim itu ya najis. Baik, nanti saya sahih. Sekarang kami dari yang tadi sedikit dengar. Bahwasanya hukumnya sama seperti berkata Imam Abdullah bin Abdullah dalam Syarah Ulumul Ahkam. Adapun orang kafir hukum dirinya hidup dan matinya, hukum najis dan sucinya, hukum najis atau kasuci sama hukumnya seperti muslim ketika itu dan matinya. Maksud, orang kafir hukum suci atau najisnya hidup dan matinya yaitu sama hukumnya seperti muslim. Hidupnya tidak najis, dan begitu pula manusia dengan manusia. Terus bagaimana dengan hadis ayat-ayat Allah inna malam musyriku najasu. Terus adalah musyrik itu najis. Saya bisa menjawab itu dulu. Tatat, apa? Yang najis adalah amalannya. Ayo aku semuanya. Keyakinannya. Arti keyakinannya. Saya ingin dalilnya bagaimana? Untuk dalilnya bahwasanya amalan yang najis. Dari saya tidak permasalahkan pemahaman yang membangunnya, tapi saya ingin dalilnya yang menguatkan perkataan, perkataan itu. Baik, Abu Sumaya. Tidak apa-apa, yang penting artinya, walaupun nanti artinya tidak apa-apa. Ayatin. Tapi bisa, atau sepakat tidak? Tentu. Amalan apa keyakinannya? Atau memang badannya? Dari itu? Indah sirka apa? Tidak ada indah sirka. Di dalam ayat mana itu? Atau hadis? Kalau indah sirka lalu maklim. Nah itu ayat itu. Kalau saya sebutkan ayatnya, kenapa semua ini? Karena sering dengar ini ayat. Jelas ada dalilnya. Al-Bayyinah. Mana ayatnya? Antum apa lagi? Insya Allah. Tapi tidak ada kata-kata najis di sini. Baik, baik. Saya pergi saya apa? Al-Qa'i bin Al-Qa'i. Buka surat Al-Mudathir. Ya ayyuhal Al-Mudathir. Qul fa'anzir. Rabbaka fakabbir. Ini setelah ini. Apa? Wa thiyabaka fatahhir. Auzir. Wa thiyabaka fatahhir. Dan pakaianmu sucikanlah. Apakah dimaksud pakaian ini? Nah, yang dimaksudkan pakaian ini adalah bagaimana? Nanti kita akan sampai di ujung salah. Saya kira di ujung salah dibahas. Ya, saya harus selesai di ujung salah. Nah, yang dimaksudkan itu adalah keyakinan bersihkan. Tahir, tahir menunjukkan bersihkan dari najis. Nanti kita sampai di dalam usul akal. Jadi dimasukkan di dalam musyrik dan najis di dalam surat At-Taubah yaitu keyakinan yang najis. Karena menyekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan yang kotor. Nah. Wa dia al-tahir wa al-tahir. Baik. Dan ini pendapatnya jumhur salaf dan khalaf. Salaf para pendahulu dan khalaf setelah para salaf. Dalilnya hadis Abu Hurairah dalam Sahihain Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa sallam mengikat siapa ya ikhwan? Ya, siapa namanya? Umamah bin Affan bin Affan atau Umar bin Affan. Mungkin di dalam waktu itu belum dia masuk Islam. Dan juga hadis Imran bin Husain dalam Sahih Bukhari bahwasanya Nabi SAW menggunakan mizan. Apa yang diterjemahkan? Seperti nampan. Wanita musyrikah. Beliau dan sahabatnya. Ya, karena kalau najis, tidak mungkin memakan dari nampannya. Kemudian juga dalil yang berikutnya, bahwasanya dibolehkan bagi kita memakan sembelihannya ahlul kitab. Dan boleh menikahi wanita ahlul kitab. Boleh menikahi wanita ahlul kitab, menikahi Kristen dan Yahudi. Boleh. Hah? Ya, kalau dibilang Kristen ya, maksudnya sama Yahudi. Hah? Ya, iya. Maksudnya itu dibolehkan. Tentunya dia bisa mendidik dan membimbingnya masuk dalam Islam. Kalau tidak mampu, tidak boleh. Begitu penjelasan. Tapi hukum asalnya boleh. Nah. Ah, namun kita tetap sekitar. Ada perbedaan pada empat ulama dan permasalahan itu bahwa saja Alkitab yang dulu dan sekarang ada perbedaan sedikit bahwasanya Alkitab pada zaman dahulu mereka berpegang teguh terhadap kitabnya. Sekarang ya. Tetapi tetap kata ahli ilmu seperti saya Muhammad Rasulullah saya ini mengenai sekiranya. Oh, tetap mereka dikatakan Alkitab karena mereka beriman terhadap kitab yang diberikan dan lagi. Nah, walaupun di dalamnya sudah terkontaminasi. Nah, ya, kita berkenaan kita karena mereka meyakini agar apa kita mereka yang hal itu turun dari lagi beda sama Buddha, sama Hindu, sama apa lagi itu apa Konghucu, Konghuan, apa lagi itu semua itu bukan dari lagi buatan manusia. Nah, ah, ayo manusia menyembah api, ah, itu bukan dari langit. Ayo lagi. Ayo. Ya benar, anu kita itu Yahudi dan Mesra. Nah, innal ladina kafaru min ahli kitab. Walam tarra anka al-Yahudi wa al-Nasara. Dalam hadis al-Yahudi wa al-Nasara, al-Yahudi wa al-Nasara, ya Rasulullah, kala paman innasu inna hawa. Sudah? Nah, para sahabat bertanya, maksudnya ketika Rasul mengatakan kalian benar-benar akan mengikuti sunnahnya orang sebelum kalian, sejak kalian sunnah terus. Kata Rasul, kata para sahabat, ya Yahudi dan Nasara ya Rasul. Siapa lagi manusia kalau bukan mereka? Dimulaikan hal tersebut. Tapi apa ini? Ayat demi makanya di sini digabungkan, maksudnya hukum asalnya mungkin boleh, tapi kalau mereka tetap dan tidak mampu untuk menjaga agamanya dengan mereka itu, kemudian bisa terbawa dari agamanya, maka itu haram. Itu yang disebutkan. Iya, dikatakan sih. Tapi ketika nikah Islam lah, masuk Islam dia. Ya sudah, berarti sah. Tapi sekarang itu masalah itu balik. Ya sudah, dia minta cerai. Selesai persoalan sebenarnya kalau dia kau di mana? Maksudnya laki-laki. Bisa kalau dia bisa tetap terus dengan. Tidak boleh, tidak boleh. Oh. Anaknya disebabkan kepada ininya. Karena tidak ada. Iya, maksudnya anak itu tidak disebabkan kepada abinya yang kami. Tidak disebabkan. Jadi kalau walinya sama siapa walinya nanti? Kalau tidak ada walinya, Sultan Manila walinya lalu. Kata Rasul. Nah, nikah lebih wali. Tidak boleh nikah kecuali dengan wali. Sultan wali bagi orang yang tidak menjadi wali. Kalau bapaknya kafir, mana pemerintah, ada kawah. Kepala kawahnya siapa? Burmese. Selesai berkata, mudah itu Islam, masalah kita. Ya, bisa-bisa. Apalagi kalau masalah itu. Baik ya. Darinya dibolehkan. Boleh menikah, makan sembelihan Alkitab dan menikahi wanita-wanita mereka. Darinya. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم kata Allah. Dan makanan orang-orang yang diberikan kitab, coba siapa diberikan kitab? Halal bagi kalian. Dan makanan kalian pun halal bagi mereka. Sehingga ini kalau ada yang memberikan hadiah pada kita orang Nasrani atau Yahudi. Ayam. Halal itu. Kalau kita yakin dia tidak baca bismillah ketika menyembelihnya, baca bismillah. Karena makan itu asalnya halal. Allah mengatakan. Tapi kalau dia tidak membaca ketika memotong ayam tidak baca bismillah, kita makan baca bismillah. Itu perjanjian nanti kita sampai di kitab nanti. Dan makanan kita ya pun halal bagi mereka tentunya. Baik. Tapi jangan dikiaskan ya. Mereka kiaskan kita babi. Nah, babi tidak. Babi itu diharamkan sama Allah. Maksudnya makanan yang halal. Yang Allah halalkan bagi kita dan mereka. Wal muhsanatu minal mu'minati. Dan wanita-wanita mu'minat yang iffah, yang menjaga dirinya, boleh kalian menikahi. Dan begitu pula wanita-wanita yang menjaga dirinya iffah, dari kalangan Alkitab sebelum kalian boleh menikahi. Jadi di sini yang dibolehkan menikahi ialah wanita yang iffah, yang mampu kita untuk mewajibkan masuk Islam. Begitu maksudnya. Dan semua orang Yahudi dan Nasara yang bisa kita menikahi, dia mau masuk Islam. Kenapa? Karena menikahi wanita Muslimah lebih baik, walaupun dia seorang budak. Wala amatum mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Dan wanita Muslimah yang budak lebih baik bagi kalian untuk menikahi daripada wanita musyrikah yang menakjubkan kalian. Ya tak? Ulaika alladziina yad'uuna ila an-naar wa Allahu yad'uu ila al-jannati wal maghfirati bi idzni. Mereka itu mengajak kita, mengajak manusia untuk masuk ke dalam neraka, sementara Allah mengajak untuk kepada jannah dan pengampunannya dengan itu. Baik ya. Sehingga karena Allah mungkin sudah takdir atau sunnatullah Allah kembalikan semua itu urusannya dari Allah kepada Allah, bahwa Allah menjadikan orang-orang kafir itu menakjubkan. Ya enggak? Dan itu sudah sunnatullah. Apakah sunnatullah atau tidak? Yang jelas dalam ayat lain sekali sunnah. Dan mungkin boleh jadi takdir. Atau mungkin, atau bukan mungkin, itu pasti takdir. Wa idza ra'aita tu'jibuka jisamu. Nah. Ya enggak? Baik. Kemudian masalah berikutnya. Sudah selesai dari sini teman ya. Syekh rahimahullah taala. Kemudian faedah yang berikutnya yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah kita sebutkan. Sebenarnya kita mengalami kalam sahabat itu perkataan sahabat terhadap suatu syariat yang berkaitan dengan halal dan haram dan perkara ghaib merupakan dalil. Sebagaimana disebutkan dalam kitab usul. Perkataan sahabat di dalam perkara halal dan haram dan perkara waib adalah dalil. Walaupun sahabat tersebut tidak menisbahkan kepada Rasulullah SAW, mengatakan an sesamanya Tuhan Rasulullah SAW. Begitu ya. Itu adalah dalil. Kenapa kata ahli usul bahwasanya tidak mungkin sahabat, karena asalnya sahabat itu adil dan amanah. Asalnya sahabat itu adil dan amanah. Dengan keadilan dan sifat adil dan amanahnya, tidak mungkin mereka berbicara terhadap agama ini yang tidak ada asasnya dari wahyu. Nah, karena Allah menjaga mereka. Seperti ini kan hadisnya yang lagi mau guru kita sudah bahas. Beliau mengatakan dihalalkan bagi kami. Dihalalkan bagi kami ini menunjukkan bahwa ada asal beliau mengatakan begitu. Bila seperti misalnya kita mengatakan dibolehkan bagi kita, misalnya santri mengatakan dibolehkan bagi kami sebagai santri untuk bermain. Kata-kata dia boleh dibolehkan bagi kami bermain berarti ada asal dia benar. Dasarnya dia mengatakan begitu, walaupun dia tidak mengatakan siapa yang membolehkan. Ya kan? Mungkin begitu. Tapi faedah yang berikutnya, hukum asal pada bangkai dan darah adalah haram. Hukum asal bangkai dan darah adalah haram. Hukum asal. Sampai ada dari ia mengecualikannya. Satu-satunya. Ada menyebutkan yang lain? Hukum asalnya darah dan bangkai haram kecuali dalil yang membolehkannya, salah satunya. Ada lagi yang bisa menyebutkan yang lain? Ada. Bahasanya bangkai dan darah dibolehkan dengan dalil yang lain, apa lagi? Dalam Al-Baqarah, Al-Baqarah mesti banyak lagi. 216. Kalau anda suruh cari kita, banyak. Di sekitar mana itu? Tengah-tengah, pinggir, tengah depan. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Wa ma uhilla li ghairi billahi bih. Nah itu tentu dihalalkan maksudnya. Ayo mana? Itu diharam maksudnya mana? Yang sekarang kita maksudkan yang tidak di, yang dibolehkan. Kan hukum asalnya bangkai dan darah itu diharamkan. Kecuali dibolehkan oleh syariat adatnya ini. Nah saya minta, ada lagi yang mungkin kan saya bilang salah satunya. Berarti ada yang lain. Salah duanya, salah tiganya. Ini kan pasal satu. Saya bisa menunjukkan salah duanya, salah tiga. Bangkai. Rasulullah ditanya tentang bangkai. Rasulullah berkata Rasulullah, "Kau tahu maksud dari mayat itu?" Enak. Yuk itu termasuk dalam sunnah. Dalil yang lain. Bahwasanya selain hukum bahwasanya bangkai dan darah dibolehkan dengan dalil yang lain. Hah? Enak, saya bisa mengucap darurat, Allah. Dibolehkan, bangkai dan darah dibolehkan untuk memakan dalam keadaan darurat. Dalilnya apa? Amin. Hah? Dalam surat Al-Maidah, illa maqturintuk, alaih kecuali apa yang darurat kalian untuk memakannya. Nah, maaf. Dalam surat Al-Maidah, surat Al-An'am. begitu ya. Ketika Allah menyebutkan perkara-perkara yang haram, ini dibolehkan mereka lihat kalau dalam keadaan darurat. Jadi bangkai dan darah dibolehkan kita memakannya dalam keadaan darurat. Nah, ya. Tapi hukum asalnya adalah haram sampai dalil yang membolehkannya. Kan bisa dilomba. Tidak ada lain. Bisa dilomba nanti kita butuh. Nah, bahan abis anu atau jangkrik. Baik ya, hayo. Itu faedah yang bisa ditambah dari hadis tersebut. Kita masuk ke hadis. Insyaallah kita lanjutkan besok. Hadis Nabi Hurairah, ya. Nah, berarti tidak perlu disebut ke biografi. Ya. Hukum asalnya makanan dan minuman di permukaan bumi ini halal. Hukum asalnya. Kecuali ditujukan kepada kesyirikan makanan tersebut, seperti apa namanya sesajian, ya sekarang taruh di pohon, itu boleh karena itu makanan yang ditujukan kepada selain Allah. Tapi hukum asalnya makanan adalah halal. Famsu fi manakibiha wa kulu min rizqihi, kata. Berjalan kalian di permukaan bumi dan makanlah dari rizqinya. Wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Allah menciptakan semua apa yang ada di langit kalian itu sebagai halal. Nah, namun di sana Abdul menjelaskan jika dengan apa jika dia seorang dai atau seorang dipanuti dan dengan dia mengambil hal tersebut bisa dijadikan hujah oleh mereka, maka di situ dia tidak mengambilnya bukan dalam keadaan bukan berarti dia mengharapkan, tapi bab dia tidak melalikan hal tersebut bahwasanya perbuatan mereka itu adalah boleh. Ini membabil waras saja, tapi bukan mengharapkan. Nah, mohon. Sama dengan cara-cara apa namanya? Bid'ah. Hukum asalnya semua boleh kecuali makanan yang disembelih dengan nama selain Allah. Jadi tadi kita bahas Fathul Majid sebutkan sana sebagaimana diperkatakan Syekh bin Baz rahimahullah dan para ulama lainnya sebelumnya. Makanan-makanan bid'ah itu boleh halal. Hanya permasalahannya kalau dia seorang kecuali maka acara bid'ah itu yang disembelih selain Allah atau ditunjukkan kepada selain Allah. Disebut namanya Allah, bismillah, tapi sembelihan itu ditunjukkan kepada selain Allah. Ah, tidak boleh, haram dia ini. Mufum? Ah, tidak boleh kita mengambilnya, tidak boleh makan karena ini sudah barang yang haram. Karena apakah makanan itu dia tunjukkan bukan kepada selain Allah. Padahal Allah mengatakan kul inna salati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi. Nah, ini sembelihannya bukan kepada Allah. Dia menyembelih dengan nama Allah tapi bukan kepada Allah. Kepada sesajian dan apa kepada kesyirikan. Nah, itu hidup. Tapi kalau yang lain hanya saja kalau dia seorang dai begitu nasihat para ulama. Tapi nasihat ini bukan menunjukkan para ulama mengharamkan makanan itu. Nah, karena membagi nasihat. Maksudnya supaya apa? Supaya orang tidak berhujah dengan pengambilan makanan itu. Maksudnya ternyata maulid boleh dong. Itu buktinya Pak Kiai ingat. Nah, kan bisa begitu. Tapi ini membagi orang. Jadi bahan begitu. Terus apa namanya si dai itu atau yang ditokohkan itu pintar-pintar dia dalam menyampaikan. Dia mengambil tapi dia mengatakan saya mengambil ini bukan berarti saya mengharamkan makanan ini, tapi saya tidak mengambil ini. Apa saya mengambil ini karena ini adalah halal. Tapi saya menasihati antum jangan buat maulid karena ini mubadil harta yang kalian tunaikan kepada acara tersebut. Kenapa menghabiskan harta untuk acara yang bid'ah tertolak? Sebutkan dari amanah amanah mensalamnya. Tawaraddu. Begitu. Barang siapa yang melakukan suatu amanah yang bukan contoh agama tertolak. Sebutkan amanah tertolak amalannya, tertolak wasilah untuk melakukan amalan tersebut. Baik. Misalnya dia curahkan tenaganya bersama tolak. Oh, kenapa? Karena Allah mengatakan, ayat kata Rasulullah SAW, Inna Allah Taib, la yakul illa Taibah. Sesungguhnya Allah itu Taib, Allah tidak menerima kecuali Taib. Oh, ini maksudnya. Jadi nasihat. Kalaupun tidak mengambilnya, afwan, saya tidak mengambilnya bukan karena saya mengharamkan makanan ini, tapi saya tidak ingin dengan mengambil ini antum berhujah atau mengatakan kepada manusia bahwasanya saya mengambil ini karena mendukung Maulid. Begitu misalnya, atau mendukung acara bid'ah. Nah itu jelaskan, maaf. Nah ini, bukan berarti mengharapkan, karena mengharapkan adalah perkara yang berbahaya, bukan perkara ringan. Mengharapkan sesuatu yang dihalalkan dan menghalalkan sesuatu yang diharapkan ini perkara berbahaya. Baca-baca ini, baca-baca apa dulu? Banyak baca-baca ini. Nah, biasa kayak masuk puasa. Syukuran. Syukuran. Nah, kalau syukuran ini, tidak tahu kalau ada yang mengatakan haram. Ini kebiasaan. Ya? Maksudnya baca-baca biasanya orang awam ya. Masa Ramadan, dia orang foto ayam, beli 5 ayam, panggil keluarganya, kemudian ini cuma syukuran. Tidak bisa dikatakan ini haram. Boleh tunjukkan hari ini. Kemudian dibaca-baca di situ. Nah itu sekarang, makanya kita tanya baca-baca apa yang dulu. Kalau baca-baca di situ keyakinannya bahwasanya ada sesuatu yang berkata. Tapi kalau baca-baca menyambut Ramadan, pun datangkan dari bahwasanya baca-baca dan menyambut Ramadan hal yang bid'ah. Karena ini merupakan syukuran, berbahagia dan datangnya Ramadan. Baru tip-tip dalamnya. Jadi makanya kalau baca-baca begitu ya lakukan. Kan baca maksudnya seperti saya misalnya, mau masuk Ramadan sebentar, insyaallah syukuran sama istri, sama sepanggil saudara, foto ayam, kita makan sudah makan mosogi, apa semuanya masa parah, berasa lapa-lapa, makan sudah makan itu begitu saya selesai. Karena besok Ramadan, begitu pula malam id. Hah? Sekarang antum tahu itu baca-baca apa dulu. Maka saya bilang tadi baca-baca itu banyak. Tergantung bagaimana baca-bacanya. Kalau punya merokok kalau kita dipanggil apa? Ada rokok dari anda. Mereka mengatakan semuanya lima ayat. Dia baca lima ayat itu. Hindari. Bentar, bilang saya punya baca-baca di rumah sama saudara, sama saya punya orang tua, saya punya tetangga, saya punya kakak, begitu. Yang jelas keumuman menyambut Ramadan misalnya, itu bukan perkara yang kita bisa mengatakan itu hal bid'ah, tapi itu syukuran. Tapi kalau di sana ada keyakinan tertentu, nah itu yang perlu dibahas. Tapi kalau kaum muslimin misalnya di seluruh dunia, nyorong udah beli ayam untuk besok makan sahur, ini paham? Siapa yang mau katakan lain? Perlu datangkan dalil. Dia beli ayam misalnya sebentar tadi sore. Siapa? Karena ini di masa sekarang ya makan malam syukuran. Untuk ini juga disimpan untuk sahur besok. Begitu semua kaum muslim. Wah, di Yaman makan lebih. Wah, di tempat itu yang tidak biasa beli itu beli. Wah, luar biasa. Karena mulianya termodal. Hah? Aiyah, kalau itu dimaksudkan sampai ada lupa-lupanya, nah itu kalau itu kan makanya saya bilang baca-baca apa dulu. Kalau sampai yang begitu itu ditinggalkan. Maksudnya bagaimana hukumnya makanan itu? Kalau lupa tidak, kita tidak permasalahkan lupanya. Kita permasalahkan sembelihan. Sembelihan itu. Karena pelaksanaan acaranya itu. Kan pelaksanaannya itu kan beda, sudah pernah dilakukan. Aiyah. Nah, makanan dari acara yang mereka lakukan itu apakah? Nah, makanan bid'ah, bukan makanan bid'ah. Ya. Makanan dari acara bid'ah, beda ya makanan bid'ah dan acara bid'ah. itu makanan yang disebutkan oleh para ulama yang di salah satu saya membahas dalam Ta'liq Fathul Majid, bahwasanya makanan beda itu hukumnya asalnya adalah halal kecuali hukum sembelihan itu. Kalau disembelihkan acara beda itu kepada selain Allah atau dia menyembah Allah, jangan ambil. Kalau itu hindar. Kalau kita sendiri yang sembelih, maksudnya? Kalau kita yang sembelih, tapi mereka juga pakai jenis tapi kita sendiri yang sembelih. Ayamnya kita sembelih. Ayamnya sendiri yang sembelih. Soalnya orang kalau kita datang harus dipanggil imam untuk baca-baca itu. Kebiasaannya orang. Wah, hasilnya pakai imam hindar semua. Penting acara biasa saja. Maksudnya kalau kita yang sembelih. Hah? Antum sembelih kok antum mengucapkan bismillah selesai berkat antum. Mereka pakai antum baca-baca. Saya urusan mereka. Antum tunaikan haknya antum sebagai anak disuruh untuk menyembelih. Antum menyembelih melaksanakan perintah orang tua selama tidak melanggar syariat, sembelih sampai bismillah. Tak? Sudah. Kalau mereka baca-baca dengan itu nasihati, antum nasihati, saya sembelih dia pakai baca-baca yang pakai Pak Imam. Saya saja jadi imam baca. Kalau tidak mau, sudah urusannya antum kan sekedar mengingatkan, bukan memaksa. Apalagi tartanya orang tua. Bukan satu lorong, satu provinsi mungkin. Tempat-tempat yang sudah masuk. Di mana itu? Mereka datang dulu, potongan yang karena tukang potong itu. Nah, yang jelas intinya dilihat dari ritual itu sendiri ya. Tapi kalau sekedar syukuran, ini bukan perkara yang asalnya mubah. Nah, asalnya enak. Menyembelih sesuatu untuk acara syukuran ini hukumnya mubah. Mafhum? Hukumnya mubah. Karena menyembelih itu ada beberapa hukum, termasuk hukum yang terakhir mubah dengan untuk syukuran. Nah, misal sampai yang pernah menyebutkan kalau dia mendapat untung besar, dia panggil dia potong kambing. Dia bersyukur, dia panggil saudaranya. Maka sudah itu mubah. Lain lagi, makanya saya bilang sembelihan ini kan banyak. Nah, ulang tahun ini lain loh. Ini kan bukan perkara mubah ulang tahun, karena sudah keyakinan. Sekarang seperti syukuran, lain kan syukuran. Nah, so, kalau ulang tahun kan sudah lain permasalahan itu, mau lihat itu tentu masa kan. Namanya begini ya. Mau ya, tergantung dari itunya, dari sisa antum bisa menilai, pintar-pintar menilai keadaan itu. Dan apalagi kalau dia meyakini. Nah, ayo. Yang pertama, bagaimana kalau kita menyembah mayat seorang kafir? Ini dua. Yang kedua, bagaimana kalau seorang wanita yang tidak ada laki-laki di situ, seorang wanita muslimah? Bagaimana cara juga? Tambah menulis itu. Pak, jelasnya orang kafir. Mayat. Antum yang cuma tidak ada orang lain. Ya, sebelum saya jawab, apakah itu terjadi? Nah, ya maka jelas kalaupun terjadi, maka lakukan seperti apa yang dilakukan dan kuburkan dia sama golongannya. Begitu. Tapi kafannya seperti kafan orang muslim. Kuburkan saja. Tidak terlalu tidak dipakai. Hah? Apa seperti mengubur bangkit ya? Panas. Pokoknya kuburkan saja. Orang-orang kafir lah kalau malam. Tidak ada kalau malam. Tapi kuburkan mereka. Tapi kalau wanita seperti yang pertanyaan kedua. Iya itu. Kalau memang betul-betul tidak ada. Sampai pun wanita tidak ada. Ya antum. Kalau betul-betul tidak ada orang sekitar situ, tidak ada mahramnya, atau sebelumnya tidak ada suaminya, kalau memang dia belum berkeluarga, tidak ada saudara perempuan atau ibunya, atau merasa tidak ada siapa berkecuali antum, antum kapan? Kalau dia seorang muslimah, hasilnya pada saat itu terang, darurat gitu. Kalau memang betul-betul tidak ada, tapi kalau ada wanita muslimah, wanita muslimah, atau kalau ada masih mahramnya, mahramnya. Kalau masih ada suaminya, suaminya, begitu. Tapi kalau betul-betul tidak ada, antum dibolehkan saja darurat. Tapi darurat sesuai kebutuhan. Nah, ya. Tapi insya Allah tidak terjadi insya Allah. Tahu semua. Syarat darurat yang saya ingat saya itu ada tiga. Yang pertama, bahwasanya darurat itu adalah sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Kemudian yang kedua, bahwasanya namanya darurat itu jika dia melakukan dengan tidak melakukan, lebih besar mafsadahnya kalau dia tidak melakukannya. Paham ya? Saya beri contoh, dan contoh berapa? Misalnya kita mau haus nih, kamu haus, kita sudah haus atau lapar. Kalau kita tidak makan dan minum akan mati kita. Tapi kalau kita makan, tidak makan kecuali ada sesuatu baru. Mana lebih besar masalahnya? Hah? Lebih besar masalahnya kalau kita tidak makan. Iya lah, kita mati, bunuh diri. Masalahnya itu, kita membantukan begini, sementara ada makanan segitu babi. Misalnya ya, nah babi itu pada saat itu halal sudah. Maksud? Karena kenapa? Karena kalau kita begini ya, kita membunuh diri kita sendiri. Sementara di depan kita ada makanan. Nah di sini, ini makan babi maksudnya, haram. Tapi membunuh diri sendiri lebih haram. Membiarkan diri kita binasa itu lebih haram. Maksud? Makanya para sahabat, para salaf ada yang minum air kencingnya sendiri. Karena kenapa? Karena kalau tidak minum mati. Dan situlah Allah menakdirkan bahwasanya bahwasanya kalau perkara darurat apapun dimakan itu tidak akan menjadi masalah. Kenapa? Itulah hikmah Allah. Allah mengatakan illa maqturitun alaih kecuali apa yang darurat. Menunjukkan bahwa di sini kata Abu Tafsir sebagian yang saya ingat bahwasanya segala perkara darurat kalau itu darurat maka tidak akan memberi kemadarat. Allah menghilang kemadarat darinya sampai minum air kencing sama kan baik ya. Perkara darurat itu harus dia paham dan mewarisnya. Jangan selalu dia. Ya, yang harus sesuai kebutuhan. Seperti tadi ini babi, ya tak? Makan babi. Karena kita tidak ada makanan, tidak ada minuman kecuali air kencing. Ya, tidak ada makanan kecuali babi. Terjadi. Oh, banyak. Kenapa saya tak dapatkan? Aku tak dapatkan, pernah di sana di sana. Dalam hutan. Ya, apa gitu? Sekarang, ini sesuai kebutuhan. Ya kalau sudah kenyang, sudah mengganjal lah. Ya, sudah stop, tidak usah tambah. Kan begitu. Nah, jangan dikias-kiaskan, bapak-bapak. Sekarang kita mau pikirkan. Mungkin ada orang ada yang kasus olah-olah apakah yang terjadi atau tidak, ada yang cuma kilaukol dari mulut ke mulut itu dia disuruh berzina kalau tidak dibunuh mana yang dipilih? Saya mau tanya makanya saya mau tanya yang mana untuk mengatakan darurat ini? Hah? Darurat dari baik dibunuh atau darurat daripada enak? Hah? Saya mau tanya coba, saya bisa menjawab ini. Saya sendiri ini sampai sekarang bingung ini. Tapi kalau benar itu kabar, payah orang ini. Kenapa? Nabi Yusuf loh. Luar biasa itu. Diajak masuk kamar, dikunci pintunya, kunci pintunya ditaruh di titik-titik. Nabi Yusuf tidak tertarik. Berusaha, lari. Bukan lari mendekat, lari jauh. Padahal darurat sudah tahu. Tidak ada yang tahu. Setelah itu istighfar sama Allah. Tapi tidak bisa. Contoh, laqad kana fi qususihim ibarat li ulil albab. Maka hadis dari para Allah tentu kalau yang lain ada yang nah, sebelum itu, jadi darurat itu jangan dia masuk semau dia gitu, ada wajibnya. Nah, seperti makanan, minuman, pembuatan maksiat, ini, gitu. Ya. Nah, itu yang ini. Apa? Siapa yang bertanya tadi? Sesuai kebutuhan. Yang besar madaratnya. Yang ketiga, ad-darurat tubihul mahdurat. Nah, darurat itu membolehkan segalanya yang dilarang. Nanti ditahu yang ditakut lagi. Ya itu yang saya ingat. Ad-darurat tubihul mahdurat. Darurat itu membolehkan semua yang dilarang. Darurat yang tidak bisa. Kenapa? Tidak boleh menyebabkan seorang muslim walaupun jadi bunuh. Saya tidak paham apa yang dikatakan. Menyebabkan seorang muslim, terus membunuh seorang muslim terus. Ah, ya, contoh kasus ini saya maksud tadi. Nah, sekarang antum bisa jawab tidak kasus ini? Ah, ya, sekarang disuruh berzina atau dibunuh? Hasilnya bagaimana tuh? Kalau benar benar kabar ini. Nah, sekarang antum sekarang bagaimana? Sesuai dengan pembahasan antum itu, sekarang dua pilihan dipilihkan sama seseorang ini. Dia berzina atau dibunuh. Sementara yang melakukan dia muslim, dia juga muslim. Yang dia muslim naik, dia berzina ada muslim muslim juga. Sekarang bagaimana? Aida, sekarang bagaimana kita menjawab terhadap kasus ini? Yang saya katakan tadi saya sendiri bingung. Kita mau suruh berzina ini, tidak mungkin. Kita disuruh kalau dibunuh ini, tidak mungkin. Karena antum katakan tadi berzina tidak boleh dorong. Siapa? Yang sudah berpasang. Sekarang pembunuh orang muslim tidak boleh. Saya katakan tadi sampai sekarang saya pun bingung. Kalau memang kabar ini benar, kenapa? Kalau kita bilang ya sudah pemerintah saya juga bingung. Nah, sekarang saya bilang muslim ya di Indonesia. Hah? Berzina dengan orang kami. Kenapa? Kalau namanya berzina itu disebutkan palsu dan tidak ada perkara darurat. Tidak mungkin berdarurat. Hah? Kecuali kalau dibius, nah mungkin. Kalau berzina tidak mungkin, tidak sebut, tidak. Saya tidak. Nah, disuruh berzina. Apakah itu darurat? Ya, itu berzina. Kemudian saya bunuh. Saya berzina, saya darurat. Dari berzina dia. Sekarang saya bilang, saya bingung, saya tidak pernah menjawab. Kalau memang betul itu kasus, saya tidak berani menjawab. Kecuali kalau itu berani, Pak Sopo. Karena kenapa? Karena darurat dalam pekerjaan saya tidak mungkin. Karena itu mesti ada iroda. Bersihnya itu ada iroda. Ya tak? Ada iroda dalamnya. Nah, ya. Karena kenapa? Karena namanya ada tersebut. Nah, kecuali kalau memang karena tidak sampaian, tidak masuk apa ya, ajib kalau mengatakan ini. Karena Nabi Musa alaihi salam, nah, ini ya. Kenapa kalau karena itu sudah perkara iradah? Karena kenapa? Karena Allah mengatakan man kafara ba'da imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Hadir. Dipaksa namun hatinya tetap tenang. Dengan keimanan, dipaksa untuk kubur. Dia tidak mau, tapi dipaksa terus. Akhirnya disuruh sembah, misalnya dipaksa tidak sadar. Tapi hatinya tetap tenang, maksudnya Allah satu-satunya sembah. tapi biasanya disuruh. Nah kalau zina apa ya? Biasanya disuruh senang-senang. Ah, hatinya mungkin itu. Karena kenapa? Karena ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Iya tak? Bukan kita pakai pinjaman binakat kalian ya. Nah, satu kesatuan itu kalau kita mengenai itu, karena itu sudah masalah takwa. Iya tak? Itu masalah strum, masalah saraf. Itu bahaya, tak mungkin namanya. Makanya roh Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi Yusuf dari permasalahan itu. Karena itu kalau semua sudah itu mesti ada iradah. Paham? Ada iradah. Masalah zina itu bisa ada iradah. Itu yang masalah. Sekarang kalau permasalahan itu sini kan di pasal jasadnya, tapi hatinya enggak bisa. Ada disuruh bahasa misalnya kita di apa kepalanya itu sulit ke berhala bisa saja ya sulit begitu tapi hatinya tidak mungkin dia bisa paksa. Kenapa? Karena ini kan sudah bukan ironan itu baik tapi ironan enggak. Nah kalau sini tidak ada tapi gitu lah mana maksudnya mendorong-dorong tidak mungkin pasti akan tidak akan melawan tau. Itu maksudnya. Kamu baca. Nah, maksudnya saya ingin menjelaskan supaya Abu Abdillah itu paham. Maksudnya masalah zina itu mesti ada iradah, walaupun 0.5%, mesti ada iradah. Karena kenapa? Karena itu satu-satunya tidak bisa. Tapi barangkali bapak ya, itu yang saya lakukan. Makanya saya bilang tadi, bagaimana kalau kasus ini benar? Sampai sekarang saya belum bingung. Masalahnya kenapa? Kalau dia gitu, ya tidak mungkin ini saya terpaksa, tidak mungkin. Kemudian kalau kita suruh dulu, ya tidak mungkin pak. Ya, bunuh saja, tidak mungkin. Berarti dia suruh orang bunuh dia. Ya sudah, lebih baik bunuh saya. Tidak mungkin dia terpaksa gitu. Karena kenapa? Kita harus melawan. Karena Rasul mengatakan, iman kutilah duna. Dan ini kalau saya ini, barang siapa yang terbunuh dalam membela darahnya, ya saya ini, nah ini dia pasrahkan orang bunuh saya. Maka ya kan? Ini kan tidak boleh. Ini yang jadi bingung sampai sekarang. Bagus. Makanya saya sampai sekarang tidak berani menjawab itu. Sampai saya tanyakan saya tersenyum saja. Sampai tanya, apakah itu terjadi? Saya bilang, saya juga tidak bisa. Karena ini tidak wakal. Bagus ya. Oh itu lain. Kalau itu lain, ini laki-laki. Kalau perempuan jelas lain, hukumnya lain lagi. Karena kalau perempuan kan memang terdolimi, itu wakil. Bagaimana tidak mau diikat misalnya? Dan kebanyakan wanita kalau berkuasa tidak ada rodanya. Yang di berkuasa itu tidak ada rodanya. Wah itu juga, itu pemasaran. Dia selamat dari satu kemaksiatan, tapi masuk pada kemaksiatan yang lain. Jangan dia pokoknya tidak mau. Dia bela dia bela pokoknya mau diperkosa apa semua dia bela sampai punya dulu itu berat dia membela diri. Insya Allah saya. Kalau terbeli, nah kalau laki-laki terbeli tidak mungkin, toh tidak mungkin. Ayo. Nah mungkin masa mau didolim sama wanita. Nah mungkin apa yang mata kena air dolimnya aja. Kan begitu. Yang jelas kepala desanya bodoh, yang disuruh pun bodoh. Jadi dua-duanya bodoh. Terus maksudnya yang terus maksudnya baru itu apa? Kita ada beberapa suara, kita ada di kalangan Yang jelas Allah berfirman kadzalika yuwalli ba'dahum ba'dan mimma kanu ya'malun. Demikianlah kami menjadikan وكذلك نولي بعض الظالمين بعضهم بما كانوا يكسبون. Demikianlah kami menjadikan pemimpin sebagian yang zalim kepada yang lainnya sesuai dengan amalan mereka. Sebab jadi timbulnya pemimpin yang zalim karena banyak yang kezaliman sesama mereka. Nah, itu sudah wasa. Ya. Dari kalau mau dikatakan salafi itu darurat, itu memilih. Nah, serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa yang dikatakan oleh sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin bahwa sebenarnya perkara baru dalam keadaan akan terjadi begini-begini, ini cuma praduga yang bersifat waham. Praduga yang bersifat waham adalah dugaan yang salah kaprah, waham salah kaprah. Kenapa? Karena sudah banyak terjadi yang mereka mengumumkan dari itu. Cuma yang salah satunya di sana saja di Indonesia, Hidayat Nurwahid. Dia muridnya para ulama besar. Depan ulama ini dia masuk ke dalam parlemen tujuannya untuk memperbaiki pemerintah dagang. PMPR ya sampai sekarang anggota DPR. Tapi dia tidak bisa merubah, malah dia berubah. Kemudian seperti mereka memilih lagi sekarang permasalahannya bukan permasalahan Jokowi atau siapa. Permasalahannya kita berhadapan dengan hukum asal memilih pemilu. Tidak, bukan berkaitan dengan suara salafin atau tidak. Banyak suara salafin atau tidak. Permasalahan orang-orang yang jadi presiden ini kita menunggu apa dohir dari mereka. Orang-orang yang tidak nampak ketaatan dan kesalahan. Tapi kita cuma memiliki satu prinsip yang penting muslim. Ayo. Sekarang kita apa? Kita mau bilang Prabowo lebih baik. Apakah kita sudah mengetahui biografinya, tarjamannya, kemudian kehidupannya terhadap Al-Quran dan Sunnah, kemudian juga Jokowi begitu. Semua serahkan urusan yang kita kepada Allah. Seperti apa namanya kejadian apa yang disebutkan di dalam sejarah, ada di antara para salaf tidak mau dalam permasalahan seperti itu usir dan berlaporan. Sekarang seperti mereka berfatwa dengan sebagian ahli nuansanya bolehnya mengatakan Allah. Kita lihat dari foto tersebut tidak apa namanya pekerjaan, yaitu tidak bisa untuk diterapkan pada negeri kita. Okay. Disebabkan kenapa? Karena sudah dari dulu itu, dari tahun 2000 berapa ya, dan semenjak Gus Dur tahu, itu mereka pakai fatwa untuk merubah. Hanya sampai masuk ke dalam. Namun tidak ada perubahan. Karena itu cuma dugaan waham gitu loh masalahnya. Waham-waham. Dan ini juga terjadi di sama-sama mungkin. Mereka bertanya kepada Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang kalau dibilang Prabowo atau Jokowi, kedua-duanya calonnya adalah muslim. Maksudnya dari latar belakang mereka pun tidak bisa kita mengatakan mereka seorang yang saleh. Allahu Akbar. Namun mereka muslim. Tapi kalau kita mengatakan mereka saleh, kita perlu biografi. Kita perlu ke apa namanya pengamalan mereka terhadap Al-Quran dan Sunnah. Karena kenapa? Karena mereka itu sama-sama sama dengan. Nah, begitu. Jadi dalam permasalahan ini serahkan urusannya kepada Allah. Sambil kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan bagi kita pemimpin yang lebih baik dan sebelumnya. Hanya kalau kita mau berpartisipasi dalamnya ikut pemilu semuanya. Para ulama jelaskan dari permasalahan itu bahwasannya untuk mau baik ke negara ini yaitu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah yang mau memimpin. Itu intinya, bukan kepada sistem demokrasi. Waman lam yahkum bima anzalallah faulaikum kafirun faulaikum zalimun faulaikum fasiqun. Itu kembalinya di sana. Sebenarnya bukan yang OSDM-nya yang mau kita anu guys, kita perlu alatnya ini loh, sistemnya. Sistemnya dulu yang harus diperbaiki. Nah, bagaimanapun siapapun yang jadi presiden, siapapun yang presiden bertambah dan bertambah, kalau sistemnya tetap demokrasi, nabi susah untuk mau baik suatu negara. Karena kenapa? Karena Allah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berkata dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, "Idza tabaya'tum bil inah wa akhadtum adna bil baqari wa raditum bil za'i ha wa taraktum al jihad sallallahu alaikum dullah la yazma'anna hatta tardiu ila dinikum." Jika kalian sudah berjuang beli dengan cara inah dan kalian ridho, kalian apa namanya? Ekor-ekor sapi maksudnya sini yaitu tetap dalam berbuat kezaliman wahai para pemimpin. Kemudian kalian ridho terhadap dunia dan kalian meninggalkan jihad, maka Allah akan menimpakan pada kalian kehinaan. Allah tidak akan mencabutnya sampai kalian apa namanya? Yaitu kembali kepada agama kalian. Ini intinya. Syahidnya kembali kepada agama kalian. Apa agama kalian? Ya kita Rasulullah SAW, Al-Quran dan Sunnah. Agama di dalam akidah, agama di dalam ibadah, agama di dalam muamalah, agama di dalam jual beli, agama di dalam politik bangsa dan negara. Ini intinya sebenarnya. Intinya Allah akan menimpakan kehinaan pada kalian sampai kalian kembali pada agama kalian. Ini intinya. Siapapun pemimpin yang sana, tapi kalau tidak kembali kepada hukum Islam, siapapun dia. Ini kenapa kita mengatakan pasti? Karena Allah yang mengatakan. Rasulullah SAW bersabda. Karena tidak mungkin. Cuma antum lihat bagaimana antara SBY sekarang. Kita akui bahwa SBY lebih baik daripada sebelumnya. Jauh lebih baik. Bahkan mungkin jauh akan lebih baik daripada pemerintah yang berikutnya. Karena latar belakangnya mereka, bahaya. Tapi kita yakin bahwasanya di pemerintahan beliau, semua Allah menjaganya pun. Baik, coba lihat. Dia tidak mau sama negeri Arab. Bantuan baru negara dia tidak mau. Padahal bantuan dari Arab itu pun insya Allah tanpa ada riba. Seperti Saudi. Dia tidak mau bermuamalah. Apa namanya? Istilah politiknya ya? Hah? Kerjasama. Iya. Dia mau, dia tunduk. Di mana dia pergi? Ke Amerika, ke sana, ke sana. Dan coba. Padahal kita akui pemerintahan dia masya Allah banyak perkembangan. Tapi coba lihat, kenapa begitu? Karena dia tidak mau bahwasanya Indonesia terlibat dengan teroris. Kenapa dia langsung berasumsi demikian? Padahal Saudi yang mau menikmati. Saudi, itu tidak bisa mungkin itu lebih tahu. Karena itu apa masih bisa kita dikabari begitu. Tidak mau Indonesia, nah, padahal Saudi mau membantu Indonesia. Ya tutup. Celah. Tapi tetap hutang sana, hutang sini, negara apa. Bagaimana kalau yang berikut ini? Nah, ini permasalahan. Kenapa sebabnya begitu? Karena dianya, semoga Allah menjaganya, tidak mau kembali kepada negara hukum. Itu permasalahan sekarang. Permasalahan sekarang bukan orang-orang yang mau duduk di sana, tapi sistem yang dipakai untuk orang yang duduk di sana. Kalau sistem ini dipakai terus, siapapun yang memimpin, kalau dia berpatokan terus sama sistem itu, tidak akan berubah ini negara. Illa ya insyaAllah. Kenapa? Tidak usah jauh-jauh, negeri Yaman, hanya ulama. Termasuk sana, Syekh Yahya Hafidhullah. Luar biasa bagaimana. Sama sistemnya dengan di Indonesia. Demokrasi. Ada para ulama, ada para ulama. Bahkan kudeta baru-baru itu. Oleh Rafidh. Yang naik ikhwan muslim. Hah? Tapi kita tidak mendengar itu para ulama seperti sana, para masyayikh semua yang patahkan darurat. Padahal kalau lebih darurat zaman daripada kita. Ya enggak? Lebih darurat zaman daripada kita. Tapi apakah para alfat ulama? Kalau alfat ulama mesti sampai pada kita. Mesti orang-orang yang mengaku salafiyin semua itu akan beralihkan dengan fatwa yang kejadian di sana. Ya enggak? Karena di sana luar biasa ulama-ulamanya. Muridnya saya mukul semua. Ayah, tapi tidak ada satu pun fatwa dari mereka yang mengatakan ayo salafiyin bang ini karena begini. Nah. Yang naik ini ya kawan muslim ini presiden ini yang sekarang tapi tidak kenapa? Padahal ada ulama. Nah kenapa kita di sini? Apa itu? Apa kan? Ini yang perlu kita koreksi bahwasanya bukan orang yang menduduki siapapun yang menduduki Jokowi atau Prabowo atau siapa namanya itu Wiranto ataupun Suparno ataupun siapa lah apa gitu ya itu siapapun dia tapi kalau sistemnya dipakai tetapi itu susah oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan wajah illatiddillat wassalait alaman khalaf amri akan ditimpakan kehinaan dan kerendahan bagi siapa yang menyelisih perkara. Jadi sekarang permasalahannya pemerintah kita semoga Allah memperbaiki mereka dan mengampuni mereka menyelisih syariat yang suruh ini yang menyebabkan terus terpuruknya pemerintah kita. Ini semua. Jadi siapapun yang dirugi, siapapun. Nah, ini. Dan apa yang kita sebutkan tadi hadits Ibnu Umar, itu semua dilakukan oleh pemerintah kita. Semoga Allah menjaga mereka semua. Coba lihat. Ada banyak terbelina, coba. Ini maksudnya sistem riba di dalam demokrasi. Banyak. Ya, riba bagaimana kan? Proposal naik dari presiden turun 1M. Turun ke menteri sudah terpotong set. Turun ke sini terus saya sampai kepala desa cuma berapa persen? 60%. Ini sudah riba ini. Ini cuma sebut. Kita tabayatun begini. Wa khatum adna al-baqar. Qudoliman, iman mana? Ya tak? Qudoliman, baik. Kalau dia temukan pajak. Pajak semua pembuat. Rakyat kasihan. Bahkan yang baru buka contoh. Baru buka baru sudah ada pajaknya. Perbulan padahal kasihan belum tentu untung. Padahal sebagai pemerintah mengayomi kan, bukan memajak. Kalau mau kita kembalikan kepada syariat Islam, pemerintah diterima pemerintah itu dia mengayomi rakyatnya memberikan kesejahteraan malah mereka. Ain, kemudian apalah wakatul adzam wakar waradi itu besar. Kalian beri delapan dunia. Pemerintah kita lebih kita pemerintah secara keseluruhan ya. Banyak orang-orangnya lebih ridho untuk diri mereka sendiri di dunia. Memperkayakan diri sendiri kepada rakyatnya. Waktu itu jihad, apalagi jihad coba lihat. Walhasil, yang jelas ya ikhwan, barakallahu fikum. Seruan sebagian saudara-saudara kita untuk ikut pemilu ini. Nah, kita bukan berfatwa, kita bukan beramal dengan mengikuti kata syekh pula. Kita melihat dalil dan wakil. Apakah dalil ini ya? Sesuai contoh. Kalau kita mau beragam dengan apa kata syekh pula, selesai kami ini. Kenapa? Saya akan berkata, boleh orang ini. Kata Imam Syaukani. Saya punya ulama. Sekarang kalau kita berdalilkan semua permasalahan agama dengan apa kata ulama, akan kita dapatkan permasalahan apa kata ada musuh ulamanya. Tapi kita melihat apakah dalil ulama tersebut, perkataan tersebut, fatwa ulama tersebut sesuai dengan dalil dan wakil, kenyataan, realita dan terbukti. Sekarang permasalahan itu, masih seperti ada mengatakan boleh. Sekarang kita melihat kenyataan, kita melihat dalil. Nah, karena kata Imam Ahmad, di pandangan saya perkataannya Syafi'i, Syaikhul Abu Hanifah, Malik, Al-Sa'i begitu lapatnya, semua itu sekedar pendapat. Namun yang kita lihat kan apakah perkataan sesuai dengan dalil? Nah begitu. Padahal Imam Ahmad itu mengatakan ini para imam-imam besar. Imam Syafi'i termasuk dalamnya dan guru beliau. Tapi dia mengatakan perkataan Abu Hanifah, Imam Malik begitu lapatnya, Al-Sa'i, Syafi'i, mata. Itu sekedar pendapat. Kita lihat dalilnya. Apa ini sekarang permasalahan seperti kita? Bukan kita melihat, tetap kita menghormati, kita menghargai fatwa begitu kalau ada ulama. Tapi kita melihat kenyataan, bukti, wakil, dalil. Enak, begitu. Walhasil ya ikhwan, untuk permasalahan seperti itu, kita berdoa kepada Allah lebih selamat dari kita. Dama yaudhu kailama lairu, tinggalkan apa yang tidak meragukan, tinggalkan apa yang meragukan kepada yang tidak meragukan. InsyaAllah, kalau kita mau katakan bahwasanya pemerintahan sekarang jauh lebih bagus daripada pemerintahan Gusdur. Megawat. Enak. Baik. Dan kalaupun qadarullah, semoga Allah qadarullah dijadikan pemimpin-pemimpin Jokowi pun terbukti kebaikannya. Enak. Pengalamannya hanya menang popularitas saja. Amin. Belum selesai membangun Solo, sudah naik ke Jakarta, belum selesai Jakarta, sudah naik presiden. Kalau kita berasa masuk politik nih ya. Tapi serahkan urusan mereka pada Allah, kita sibukkan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurukum man dhalla idza ihtadaitum. Wahai orang-orang beriman, wajib bagi kalian untuk menjaga diri kalian apabila manusia sudah tersesat, jadi kalian mendapatkan hidayah. Nah, kita melihat. Nah, bersama dan itu pun juga Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya innakum satahrusuna 'alal imarati wa satakunna nabatan yaumil qiyamah. Kalian bersemangat untuk mendapatkan kepemimpinan pada itu akan menyesal di hari kiamat. Rasul mengatakan bahwasanya kami tidak akan memberikan kepemimpinan kepada siapa yang memintanya. Ini bukan lagi bukan memintanya, ini mengejarnya. Nah, bahkan sikap sini sikut sana. Awal hasil dari masalah itu kesimpulannya dari apa yang kita tanyakan, yang bagi kami pribadi permasalahan itu adalah permasalahan yang bukan benar. Karena kenapa? Karena memilih itu bukan solusi yang terbaik. Kita ikut memilih mereka-mereka yang mau jadi presiden, itu bukan perkara darurat sebagaimana daruratnya kalau kita tidak makan dan minum akan mati, kecuali di situ ada babi, karena ada di situ babi. Karena insya Allah kalau siapapun yang terpilih, Jokowi kah atau Prabowo kah, insya Allah mereka tidak akan membelim dan tidak akan berubah insya Allah keadaan Indonesia menjadi lebih kafir. Karena kaum muslimin sekarang bukan orang yang gampang dibodohi. Kaum muslimin sekarang bukan gampang orang yang bisa dibeli dengan uang. Kaum muslimin sekarang bukan orang yang bisa ditipu dengan gumba apa namanya, kata-kata yang manis dan indah yang berisi tong kosong dari dunia. Nah, ini sekedar janji dan janji. Naam. Di media massa dengan kalimat yang indah, dengan semangat yang berapi-api, padahal mereka adalah orang yang berdusta. Bahkan inilah yang Allah ancam bagi mereka. Dalam hadis yang kemarin sebenarnya kita mau sampaikan di khutbah Jumat, yaitu kata Rasulullah SAW, dari Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, "Talatatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum 'adzabun alim." Tiga golongan yang Allah tidak akan mengajak bicara mereka nanti di hari kiamat, dan tidak akan mensucikan mereka, dan tidak akan melihat mereka, dan bagi mereka akan pedih. Di antara siapa ya kawan? Yang kita sudah sebutkan, Syekh Uzan, orang yang sudah tua tapi berzina. Kemudian yang kita tidak sebutkan pada saat itu, yaitu Al-Maliku Al-Kadza. Penguasa-penguasa yang pendusta. Disebutkan dalam sarannya bahwasanya penguasa-penguasa itu maksudnya kenapa mereka akan dapat ajab tersebut? Karena penguasa itu untuk apa mereka berdusta? Suara mereka itu terdengar, suara mereka itu didengar, diikuti oleh rakyat. Untuk apa mereka berdusta? Bentuknya dusta mereka, mereka mau janji-janji begini atau begini dan begini pada rakyatnya, akan memberikan begini dan begini, kemudian akan melakukan begini dan begini, tapi tidak mereka lakukan. Nah, mereka akan mempunyai hak-hak begini disebutkan dalam sarannya. Di sini mereka terancam. Ayat-ayat. Kenapa sebabnya begini? Karena itulah orang-orang yang memimpin tersebut menyisihi agama Rasul dan nah, begitu ya. Oleh karena itu disunahkan bagi para ulama bahwa orang yang menjadi pemimpin itu adalah orang yang memiliki ilmu syariah. Ilmu syariah. Orang yang memiliki ilmu dalam syariat ini. Nah, sementara orang-orang kemudian pilih mana itu syariat. Jangan kan itu syariat, sholat pun tidak tahu. Makanya kita butuh biografi. Karena kita ini ingin memilih orang yang ingin menjadikan. Karena pertanggung jawaban di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Walhasil kesimpulannya, bahwasannya perkara itu bukan perkara darurat untuk kita salafiyin untuk ikut memilih dalamnya. Nah, jangan kita salafiyin ya kawan. Kau muslimin, masyarakat tahun saja sudah banyak yang kecewa. Bahkan istilah apa golput? Kenapa? Karena tahun sekarang mau mereka itu cuma omong-omong, cuma janji-janji tak. Siapa mampu sampaikan, siapa pun yang memilih terserah. Saya mungkin, insya Allah mereka tidak akan memperbaiki dan kita, maka tidak membuat kita rakyat biasa begini-begini. Wakil ini perkataan para rakyat, maksudnya jawab. Nah, dia kepala desa. Abi kenapa dia jadi kepala desa tidak rumah lah jual sayur? Mendingan saya jual sayur pak, saya dapat itu. Dari kepala desa saya disuntik sebab haram. Nah. Walhasil ya kawan, bahwasanya ini kesimpulannya Salafiyin untuk ikut memilih dalam perkara Jokowi atau berpengaruh dengan perkara Allah yang kita harus ikut berpartisipasi di dalamnya. Nah, Allah alam, keluar apapun keyakinan Jokowi, dia istrinya Syiah atau Prabowo yang istrinya tidak ada, enak urusannya mereka. Jadi yang jelas kita melakukan apa yang kita wajib, kewajiban dari kita, dan kalau siapapun yang merakat yang akan memimpin selama dia masih muslim, kita taat padanya dan kita taat padanya selama mereka tidak menampakkan kekufuran yang nyata. Tugas kita adalah menunaikan sebagai rakyat, dan kewajiban mereka adalah melaksanakan apa yang mereka akan berikan siapapun mereka selama masih muslim. Itu syaratnya selama muslim. Kita doakan siapapun yang pemimpin, yang penting muslim, yang penting muslim. Nah begitu ya. Mungkin saya punya panjang lebar ini dalam pembahasan itu, karena ini perkara banyak memang fakta sekarang. Wahdah Islamiyah juga berfatwa dengan ulama Saudi. Wahdah Islamiyah berfatwa dengan ulama, dan itu sudah mereka lakukan. Bahkan sudah membuat sudah jadi partai, atau sudah jadi partai apa mereka. Kenapa berfatwa dengan para ulama? Sekarang bukan fatwa ulama yang kita pakai. Kita melihat fatwa ulama itu sebagai dalil apa tidak yang wakil. Kenapa? Karena fatwa ulama menjauh sesuai apa yang di konteks pertanyaannya. Sesuai konteks pertanyaan, kita tidak menyalahkan ulama, tapi kita menyalahkan orang yang menggambarkan itu loh. Karena kenapa? Al-khabar desakan mu'ayyana, kata surat qa'idah. Kabar itu tidak seperti menyaksikan langsung. Ini sudah bukti, maka coba antum lihat contoh terbaik itu hidayat wahid, perkataannya masyhur. Dia ingin memperbaiki Indonesia dari dalam, masuk ke dalam. Masuk ke dalam terjerumus, masuk dalam jurang. Tidak bisa masuk, tidak bisa keluar lagi. Oh, pakai lebih sombong. Sudah naik. Padahal Masya Allah 10 tahun di Medina. Guru besarnya Syekh Abdul Husin Al-Abbad masih gurunya. Tidak bisa dia berubah, tidak bisa. Tepuk tangan. Indonesia Raya, hormat bendera. Apa lagi? Tidak bisa itu. Di sana majelis perempuan. Dipotong. Kemudian apa lagi ya? Sebutkan kemungkaran-kemungkaran dilakukan oleh Hidayat Uwait 10 tahun. Sampai ada mengatakan kalau dia 10 tahun dia di sana dia ulama-ulama kita, jadi ulama dia. Nah, main-main itu. Tapi cuma dengan itu. Itu sudah contoh. Contoh ini saya sudah bukti kuat. Apalagi kalau disebutkan di depan ini. Ya. Allah alam suara. Subhanallah, Allahumma alhamdulillah, jazakallahu khairan.